الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. والمعنى ينشئ الصلاة والسلام عليه. Ini syarah kita nak syarah, nak menerangkan yang musannaf kita mendata di dalam mata dia dengan kata wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi musannaf kata wa sallallahu hingga akhir itu orang panggil apa tu? Syarah kata wal makna, dan bermula makna yakni makna qawlihi qawlil musannih wa sallallahu itu ialah maksudnya yunsi'u, maksudnya mengada ia, menjadi ia, itu maknanya ansya'a yunsi'u. Maknanya yunsi'u menjadi ia musannaf, musannaf iaitu Syekh Abu Tujah rahimahullah, maknanya menjadi ia musannaf akan salat, akan selawat wassalam dan salam, menjadi selawat salam itu alaihi, atasnya, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dia kata wa sallallahu itu mana insya, bukan ikhbar, bukan musannaf nak rayak telah selawat oleh Allah, bukan musannaf nak cerita nak rayak gitu. Maksudnya maksud daripada musannaf kita lah dia berselawat, itu mana insya, menjadikan selawat salam. Mana dia selawat dah tu dengan kata sallallahu tu. Supaya kita dak selawat apa dia, selawat ketika berzikir itulah, ketika berzikir buat maulud tu. Dia kata sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kira di segi lafaz, mengaji kaedah lafaz, salla fi'il madhi, Allah fa'il sepuluh sini lah ni. Jadi kita tak tahu sallallahu ala Muhammad, maknanya bukan kita dah cerita kata Allah telah berselawat ke atas Nabi. Makna kita dah kata lafaz tu, tu kita dah selawat dah tu. Tu kata yunsi'us salah, bukan dah rayak kata Allah telah selawat, bukan gitu. Mana kita dah selawat dah dengan lafaz tu. Tu mana insya' orang panggil apa macam ni? Dalam hasiah kata qawluhu wal ma'na, katanya kata syarah pula, syarah kata wal ma'na yunsi'u ni apa dia ni? Asyara, telah isyarat ia syarah Syekh Ibn Qasim, isyarat bizalika biqawlihi wal ma'na ni isyarat ila anna jumlatas salati, bahawa sejumlah selawat kepada kata sallallahu ala, itu dia panggil jumlah fi'i fa'i, bukan dia panggil jumlah khabariyah, jumlah hafizid rakyat pada rakyat terja'a zaidun, telah mari dawe zaid, mari dah zaid, itu dah rakyat dia panggil. Susu muqtada khabar pun rakyat juga, seperti kata alaihi salatu wassalam, alaihi khabar muqaddah, as-salatu muqtada mu'akhar, jumlah khabariyah sepajak wassallallahu tu jugalah. Itu segi lafaz yang panggil khabariyatun, isyarat dengan demikian itu kepada jumlah selawat tu khabariyatun. Yang panggil khabariyatun ya bahasa, yang bahasa cerita lafzan pada lafaz tu, tapi di segi makna insya'iyatum makna, ia bahasa terjadi, terjadi selawat dengan lafaz tu dah. Supaya ni, supaya lafaz akak jual beli tu. dia panggil insya' lah tu. Kalau kita kata kalau akad dengan bahasa Arab, bi'tuka, aku jual ke dikau, bukan mana kata aku telah jual. Tu orang panggil rayak. Rayak ni bahasa ni, kita jual dah motor kemarin. Mari temu dengan sahih ni, aku jual dah motor kemarin. Tu orang panggil rayak lah tu. Tu bi'tu, aku telah jual motor kemarin, aku jual dah motor aku. Tu orang panggil rayak. Ada pun bila bila ada akad ni tak panggil royak, dia panggil insya. Tapi akad dengan lafaz madhi. Bi'tuka bukan kata telah aku jual ke dikau, tak kena jumlah gitu. Mana aku jual ke dikau. Pas jadi dia, jadi dengan harga ni setuju, setuju. Pas jadi, jadi aku jual ke dikau. Kalau Arab tu bi'tuka haza bi kaza. Aku jual akan dikau dengan ini. Kalau jumlah tu telah aku jual, telah aku jual, memberi pihak kata duk royak. Nanti panggil khabariyah lafzan. Susunlah kata-kata dia panggil khabariyah. Tapi makna maksud, maksud ialah insya. Dia panggil kalam insya. Duk jadi ngak tu dah. Lapak tu tu duk jadi dah dia panggil. Tu dia panggil insya. Ini pun sepatulah musanna kata wa sallallahu ala ala sayyidina Muhammadin nabi. Dia katalah tu dia dak royak ke mana? Dah dia dak selawat dah. Tu maksud syekh kata wal makna yunsihu. Kemudian kalau kita pakai khabariyah lafaz dan makna sah dak? Wala yasihu an takuna khabariyatan lafzan wa ma'nan, dan tak sah bahawa adalah ia jumlatus salah, jumlah selawat. Saat ni kita nak pakai khabariyah pada lafaz dan pada makna, tidak sah. Sebab apa? Li'anna al-ikhbara bis-salati laysa bis-salati, kerana bercerita dengan selawat itu bukan ia selawat. Kalau kita dah royak kata Allah telah selawat ke atas Nabi, puak malaikat telah selawat ke atas Nabi, itu tak jadi selawat dah royak gitu. Sabit kau nak jadi selawat, kena kata mana? Allah telah selawat ke atas Nabi, itu betul-betul royak. Lepas kita jadi selawat sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi selawat betul-betul kita. Lepas saat ini tak selawat lagi dah royaknya. Allah telah selawat ke atas Nabi, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat kita tu. Ada pohon ni sallallahu ala sayyidina, bukan rakyat kata telah selawat Allah. Tak, maknanya dia selawat dengan tu dah. Kalau kita pakai makna khabar, tak sah. Sebab li'anna al-ikhbar bis-salati laysa bis-salati, kerana mencerita dengan selawat tu bukan ia selawat. Jadi kalau pakai makna sallallahu tu makna duk cerita, musannif tak ada selawat lagi, lagi tak dia. Hasan, Hasan ni dia wayak tu Allah telah selawat. Tapi Allah wayak kata inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dia wayak kata bahawa tu Allah dan segala malaikat telah selawat atas Nabi. Itu dia wayak. Pada apa ayat? Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bawa kita Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Itu bagi selawat. Betul sini kalau pakai khabariyah lafzan wa maknan, tak sah. Kerana tumbuh kot kitab musnad ni tak ada selawat. Tak ada selawat. Dia mata hatu wa sallallahu ala sayyidina. Itu bukan dia selawat. Dia kata dia duk royak kata Allah selawat. Tak ada lagi selawat musnad ni kalau pakai khabariyah lafzan wa maknan. Wa in takallafa ba'duhum sihhata zalika. Syekh kita kata walaupun duk menyusah, duk berpah oleh setengah-setengah ulama, akan sah demikian itu, demikian kaunuha khabariyah dan lafzan wa ma'na. Ambil masdar antakuna. Sihhata zalika, zalika kauniha khabariyah dan lafzan wa ma'na. Walaupun ada orang duk kacau kata sah, itu takalluf. Wa in takallafa ba'duhum, walaupun apa nama ni? Ni kaca. Ulis tengah-tengah. Ni kaca kata sah. Sebab kita kerap mudah-mudah. Bila kita pakai khabariyah lafzan makna, jawabnya tak sah. Kerana? Kerana al-ikbar bisalah, laisa bisalah. Itu dia ni lah. Bercerita dengan selawat, bukan diri selawat. tu dia. Kalau kita kita dak kata sallallahu ala Muhammad, kita mak duk royak kata Tuhan selawat. Kok kita dak selawat dah dengan lafaz tu? Kalau jawab kata kita dak royak kata Tuhan telah selawat, kalau tu mun tak ada selawat Nabi dah. Kalau kita tak dah dak selawat dah tu dengan kata sallallahu ala Muhammad, tak apa. Hati dengan mengaji kalau katanya. Sebab tak kalau nak terah kita orang mengaji. Demo dak kata sallallahu ala Muhammad dah. Demo kata demo dakwah kata demo selawat. Selawat kan dak kata sallallahu tak ke demo mengaji nahu sorah kata fa'i mati. Sallah ha. Allahu tak ke fa'i ha. Ala Muhammad tak lu situ ha. Pas jumlah ko demo mengaji. Jumlah khabariyah. Nah khabariyah mana ngana? Mahtamal as-sidq wal kizba li zatihi. Mana demo dak cerita bukan demo dak selawat. Mana mau dakwah kata demo selawat. Ya kita. Bila kita ada buah tak ni? Khabariyah ada buah puasa. Dia boleh naikkan tangga lagi. Khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Khabariyah lafzan insya'iyah penama ni maknan. Awal lafzan wa maknan. Murak kami khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Tak apa. Dia nak teh. Tapi orang ngaji. Jawapannya. Itu dia. Ini jalan ni. Boleh dah buah kita. Kalau balas tu hak dulu pula dah. Hanung kata alhamdulillah tak ada puji lagi. Tak sah juga lagi tu. Kan qalam khabariyah juga alhamdu mubtada lillah ta'alluq mahdhu jadi khabar. Jumlah apa? Jumlah khabariyah juga. Bukan puji bila khabar kata Allah puji-puji itu bagi Allah. Mana kita dak cerita kata puji itu sabit bagi Allah. Puji itu mustahab bagi Allah juga. Tu panggil kalam khabariyah juga tu. Kalau pakai lafziyah apa nama lafzan wa makna sah ke dah? Hak nusah kata dia. Ya tengok ni dik. Bi khilafi jumlatil hamdalati. Bersalahan jumlah hamdalah iaitu alhamdulillah. Kalau kita puji dengan bentuk fi'il ahmadullah. Kadang-kadang hipung selalu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Tak ada orang hipung dua jumlah lalu dah. Taukid. Nak tiru dalam hadis ni. Tak kalau hadis Nabi duk ceramah dia kata innal hamdalillah. Tu mari dengan jumlah ismiyah. Lepas tu nahmaduhu wa nasta'inuhu. Mari dengan jumlah fi'il pula tu. Hak ni kata dia jumlah hamdalah ni sah. Dijadikan khabariyah lafzan wa maknan. Itu makna bikhilaf. Tak pernah dulu di situ. Apa bikhilaf jumlatil hamdalah? Ai. Fayasihu an takuna khabariyatan lafzan wa maknan. Maka sah tu. Alhamdulillah sah wa jumlah khabariyah lafzan wa maknan. Sah. Sebab apa? Lianna al-ikhbar bil hamdi hamdun. Kerana mencerita dengan puji itu puji dah. Kita dah kata bermula puji itu bagi Allah. Atau orang panggil apa? Panggil duk royak. Duk royak kata kepujian tu sabit bagi Allah. Kepujian itu tertentu dengan Allah. Duk royak. Pada duk royak saja tu di royak belatu tu maksudnya puji dah. Kerana sebut baik. Ya dia sebut baik panggil puji. Walaupun dok royak pun puji lah tu. Kalau kita dok royak Zaid tu orang juru, Zaid tu orang bagus. Tu dok royak. Kita dok royak tak tahu dok Khalid. Zaid tu orang yang bagus. Dok royak tu Khalid kata Zaid tu orang bagus. Di samping royak tu makna puji kata dia. Tu kata li annal ikhbar bil hamdi hamdun. Sebab itu alhamdulillah boleh bawa khabariyah lafzan wa ma'nan sama sekali. Lapa duk cerita di samping cerita juga jadi puji dengan waktu. Adapun lapa selawat ni bila kita bercerita tak jadi selawat dengan semata-mata cerita. Kalau itu kita cerita kata Allah puji apa ni Allah selawat ke atas Nabi, puak malaikat pun selawat ke atas Nabi. Duduk royak pas kita sendiri selawat sallallahu alaihi wasallam. Itu baru jadi. Ingatlah habis. Ya sikit perkataan tapi jadi isi makna masalah banyak. Klik kepada Humi. Baik main nak bicara Muhammad pula tu. Wa Muhammadun. Kalau kita nak kira tak ada nak hikayat dalam atas Muhammadun, kita beri rokok jadi muftada. Tak ada nak hikayat hak matah tak lah. Kalau nak hikayat hak matah kan, oh Muhammadin lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Nak hikayat hak matah wa Muhammadin. Bagi suruh hak matah tu. Jadi muftada lah, rokok lah. Dengan dhammah lah rokok tu. Dia panggil dhammah muqaddarah. Nak muzahirkan tak boleh kan itu masyhur tepat dengan harakat hikayat. Dia nak cerita hak dalam mata tak seubah. Tak kala mata mai ala sayyidina Muhammadin kita nak hikayat hak tu. Wa Muhammadin. Dia nak hikayat hak tu. Kata tu hikayat gak kita mai pada kelik asal. Wa Muhammadun semata nak royak lafa Muhammad tu. Wa Muhammadun tu ialah alamu. Kita panggil isi alam, alam namu. Namu, namu bagi zat yang tertentu, panggil alam. Kata dia aila waspun, bukan wasah. Karena asalnya wasah Muhammad ni. Asalnya masalah isim wasah Muhammad ni. Cuba kita mengaji mengaji surah Muhammadun kelima apa tu yo yak le bawah tu. Alamu manqulum min ismim maf'ulin. Min ismi maf'ulit apa terus lalu min ismi maf'ulil mudha'afil aini ainu boleh baca ibarat dulu deh. Muhammad tu ialah alam aila waspun bukan wasah alam manqulun yang dipindah ambil. Ni kena kita tengok dalam bab bab alam si makrifah dengan padanya isi alam. Tengok ni bab isi alam lah dia pecah mari alam manqul alam murtaja. Nanti berkait dengan nahwu sorah berat lagi. Jadi Muhammad tu alam namu. Bagi zat yang tertentu yang dinakal daripada isim maf'u wasanya isim maf'u bagi fi'il mudha'af mudha'afil 'aini menjadi idhafah. Yang ditad'ih yang digandu'i ataupun boleh baca al mudha'afil 'ainu. Boleh. La murtajalun. Dia terbuka ala murtaja. Dia kecek fan ni duduk dalam nahmu semua tu. Tapi kita kata nahmu suara ni tak boleh tinggal. Itu dia. Mari kita kira hak luar lah. Kalau kita kira asalnya. Muhammad isim fa'il daripada mana? Tu dalam hasiah wayak kita ditengok di. Wa qawluhu min ismi maf'ulil mudha' afil ain ayil fi'lil mukarraril ain artinya isim maf'u daripada fi'il yang diulang-ulangkan ain mana dia wa huwa al fi'lul mukarrarul ain tu iaitu hammada. Tak kala tulis tu serupa lalu dia dobit bit tasdidi. Takut nak baca dengan tak tasdid. Kalau tak tasdik, dia mai ikut asal hamida. Hamida yahmadu. Tu pengen sulasi jarak, dia jatuh ke bab yang keempat. Hamida yahmadu hamdan. Supa alima ya'lamu supa tu. Tapi bila kita guna bab taf'in, bab taf'in, hamada yuhammidu. Maka ni simapu'u dia lah ni. Hammada yuhammidu tahmidan fa'ala yufa'ilu taf'ilan sifa'i muhammidun sifa'u muhammadun. Kalau itu namu nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu dia panggil alam isim alam alam manqul ia dipindah ambil dari asal isim mafu'u muhammadun tu dan tak pernah sebelum tu orang dinamakan dengan Muhammad. Hingga orang tanya tokki dia. Tokki dia, datuk dia iaitu Abdul Muttalib. Dia letak nama cucu dia Muhammad. Tak kala dia letak cucu dia nama Muhammad, orang tanya, "Bagaimana akan letak nama ini sedangkan tak pernah ada orang nama ni?" Oh, dia harap kata banyak cucu dia ni harap kata banyak kepujian padanya. Wa qila khatanahu jadduhu min sab'i layalin sawiyah. ha, wa aulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan. Ha, dengar tu dia baca Labarzanji tapi tak ada baca dah tu. Ha, fahwa muhayya ke doa akal. Adarah wa sammahu Muhammadan dah. Wa qila khatanahu, kata setengah telah berkhitan akalnya oleh neneknya, datuk dia, toki dia, Abdul Muttalib. Wa qila khatanahu jadduhu min sab'i layalin, daripada 7 hari dia jam khitan. Ini satu kaum, satu kaum kata dak wa ulida, beranak ke dia hal ke ada makhtunan dah. Ha deh, waktu dalam Labarzanji dia royak sejarah. Wa sammahu Muhammadan, dia letak nama Muhammad. Tak ada belawai dengan hak ni ayat ni, wasammihi iza wada'tihi, meletaklah nama hi Aminah apabila mu beranak melahirkan dia, meletaklah nama dia tu Muhammadan, li'annahu satuhmadu 'uqbah, kerananya lagi dipuji hujung jatuh dia ni. Ha, hak tu hak mimpi kepada Aminah, tak ada apalah hak tu mimpi ke Aminah. Ha, suruh letak nama anak kandungnya bila beranak esok, meletak nama Muhammad. Pada raya aku nenek dia, nenek dia tak nama tu. Ha, tak ada melawai apa tu. Nah, raya ketuk mentua dia Abdul Muttalib tu. Ha, dia letak nama cucu, dia tanya buat apa letak nama tu. Ha, dia raya lah kerana-kerana tu ada depan dia tu. Dalam hasiah kita tu sikit lagi. Jadi dia kata, fa innahu ala wazni fa'ala bitasdi aidan. Kalau gitu, fal mimu ainul kalimah. Ha, mim. Min tu Muhammad kena ke ain kalimah, saya panggil ain fi'i, ain fi'i dah. Wa hiya mukarraratun tu. Min itulah yang diulang-ulangkan tu. Hammada, bila kita klik atas hammada. Hammada. Tu dia ulang kata. Hammada. Salah satu daripada dua ain itulah, dan salah satu daripada dua mim panggil ain fi'i bila kita mengaji surah. Mana ain fi'i? Salah satu daripada dua mim. Jawab gitu. Mana fa fi'i? Ha. Mana ifa'i? Salah satu daripada dua mim gami dua hammada. Nah, bila dia hammada. Wasmul maf'ul minhu Muhammadun. Ha, ini sarah. Wa ma'nahu, da maknanya makna Muhammad tu apa? Muhammad. Ah, habis kita panggil bi molek nama sah tu Muhammad, tapi jatuh kita panggil mama. Panggil mama. Ha, punah dah lah. Ha, punah dah jadi mama. Ha, apa katanya nama-nama apa nama mama. Allah. Ha, sebut mula Muhammad. Ha, ya sedak. Ha, dak selalu ah. Muhammad dengan ha ngapo? Ha, apa tu tulis dia? Mahama. Hohib. Ha, mahama. Ha, mana selalu ah. Ha, harap ada kebo. Ha, kita panggil walaupun tu tulis belalah, ha tulis supaya kita kena ingat nama kita. Muhammad. Ha. Ha, dengar dia, makna apa Muhammad tu? Wa ma'nahu, dan makna Muhammad tu ialah man kathura hamdun nasi lahu, iaitu orang yang banyak boleh puji segala manusia lahu akannya. Ha, dia panggil mafu'u hamdu lali ta'liyah tu panggil. Man kathura hamdun nasi idhafa' masdaku fa'in, orang ia banyak oleh puji segala manusia lahu akannya akan man. Ha, tu panggil sebab apa orang banyak puji? Bikasrati khisalihil hamidati, hamidati mana mahmudah, dengan sebab banyak perkara-perkara yang dipuji banyak di dia. Akhlaknya, oh, kana khuluquhu al-Quran. Orang tanya Aisyah, apa akhlak Nabi? Oh, mu nak tahu akhlak Nabi, Quran lah akhlak dia. Apa ayat hak diperintah ke apa tu akhlak dia. Tengok Tuhan kata khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rib 'anil jahilin. Muhammad, mu ambilkanlah kemaafan. Ha, dia maaf. Biar orang buat nyakit diri dia, dia maaf. Tu akhlak dia. Wa la yuqabilu ahada. Ha, ada ayat dia Labarzanji. Wa yaqbalul ma'zirata wa la yuqabilu ahada bima yakrahu. Itu akhlak dia. Nah, kerana sifat sifat kepujian banyak lalu dipuji dia, bukan sekadar yang dipuji, banyak dipuji itu Muhammad, tak serupa dengan Mahmud. Kalau Mahmud tu semata yang dipuji ya. Ingat, kerana hamidah yahmadu makna puji. Bila hamada tengah di surah ba'ba ba'ta fa'in, pas mata bina terana bab taf'ini wa bina'uhu liba lit taksir. Mana banyak dipuji tu Muhammad. Nah sebab itu orang nama Muhammad kalau mengarut tak pernah siapa dengan nama. Nama tu jangan oh banyak dipuji tapi mengarut tak dalam. Dengan siapa kelebih orang nama Muhammad oh dalam hadis sebut. Seolah-olah tempat tak ada kena semayal. Padahal tak nama Muhammad cukup dengan nama Muhammad. Nak ayat tak bagus. Nak ayat kelebih. Tapi kalau terbunuh dengan nama Muhammad, ah nak halih nama. Itu kan? Saya akan nama lah. Baik. Itu Muhammad. Nama dia ni. Apa dia? Makna dia ni. Man kasura hamdun nasi lahu bi kasrati khisalihi alhamidah. Falizalika. Maka kerana itulah summiya bihiya. Kerana itulah. Itu dia. Di anna makna saat ni. Falizalika. Ay. Di anna makna huma. Itu pun dengan mudah-mudah kata. Falizalika. Ay. Li ajli makna hul mazkut tu sebenarnya. Kerana makna yang tersebut itulah. Summiya bihi. Dipernamo dengannya. Dengan Muhammad. Dipernamo akan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Wa qad qila li jaddihi. Ni ada dalam ni hak-hak ayat sat ni. Dan sungguh pernah dikata orang-orang tanya. Qila mana su'ila lah. Wa qad qila li jaddihi. Sungguhnya pernah dikatakan, yakni pernah orang tanya neneknya, nenek Nabi Yina sallallahu alaihi wasallam, tok ki dia datuk lelaki, kita kata tok ki datuk yang lelaki, jadd datuk lelaki, kita potong kata tok ki, kita tahu kelimah sah tak deh, tok wan datuk perempuan, tinggal tok wan. Tapi kita panggil juga tok wan kepada hak yatim panggil juga. Orang kan atuk dia matino. Panggil tok wan. Asal datuk perempuan. Jadah. Arab panggil jadah datuk perempuan. Tapi kita panggil tok wan ke tok kida juga tukar tak kena matino. Tok wan dia nama apa? Nama Abdullah. Ada tak matino katanya. Itu dia. Mana sesak kelima. Kita sesak dalam kelima. Panggil ikut sedap. Itu dia. Ajar cucu tu panggil ikut saya. Baik. Wa qad qila li jaddihi. Pernah dikatakan kepada tok ki dia. Datuk lelaki dia. Siapa dia? Badar. Abdul Muttalibi. Ini orang dulu kita sekarang. Jangan letak nama Abdul Muttalib. Kalau nak letak Muttalib saja. Kerana Muttalib bukan nama Tuhan. Nama manusia makna lain pada Tuhan. Kita buat Abdul tak comel lah. Abdul Muttalib. Kalau orang letak nama tu dah, kita buat Abdul lah. Panggil Muttalib saja. Buat Abdul. Abdul Muttalib, orang tanya dia, bapa kau letak cucu kau ni dengan nama Muhammad? Waqad samahu, dan sungguh telah menama ia jadduhu akannya akan Nabi Yana sallallahu alaihi wasallam. Masa tu tak jadi nabi lagi, panggil nabi ni fikir majak. Fi sabi'i wiladatihi, pada hari yang ketujuh, pada hari lahirnya. Anulah nak kata wasamahu tadi. Limauti abihi, kerana mati bapaknya. Qablaha, sebelum. Waqad samahu fi sabi'i wiladatihi limauti abihi, kerana mati bapaknya, bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, qablaha qabla wiladah lagi. Mungkin bapak dia tak ada mati belum beranak, atas kaum masyhur kata berapa bulan? 2 bulan mengandung. Walamma tamma min hamlihi ala masyhuril aqwalil marwiyah, siapa di situ tak kalau umur 2 bulan tu rupiah, tengok dia ayat matilah bapaknya. Tuwfiya abuhu Abdullah. Tuwfiya bil madinati. Ni kata. Qila lima. Situ tu dia panggil maqul qaul. Qila li jaddihi, orang tanya. Pernah orang tanya nenek dia. Lima. Samaita benaka Muhammad. Kerana apakah akan menamakan anak engkau? Maksud cucu lah. Dia panggil anak juga kerana murak dengan anak tu. Mana orang yang beranak, yang melahirkan dika, melahir ulangka akannya. Itu panggil anak. Sama ada lahir saat itu, dia panggil anak dengan jalan anak wasitah, anak sulbi panggil, dan juga anak dengan jalan wasitah. Panggil anak jugalah. Supaya juga bapak, dia panggil bapak hingga ke atas. Anak berarti juga anak sulbi dan anaknya jalan wasitah, panggil anak juga. Cucu cicit ni panggil anak juga. Kerana apa aku letak nama anak kau tu Muhammad? Walhanya walaysa min asma'i abaika wala qaumika. Padahal tidak ada ia Muhammad tu. Makna nama Muhammad tidak ada daripada nama tok nenekmu, dia kata. Datuk segala nenek moyang kau. Wala min qaumika, dan tidak pula daripada kaum Quraisy. Tak ada nama Muhammad sebelum tu. Cuba tengok dak bila bapak Nabi siapa ke Adnan, tak ada sebut nama Muhammad bin Abdullah bin Talib naik bin Hashim di mana. Terus naik di tu apa ke Adnan, kita dak bila ni Malik bin Nadr bin apa, ni Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah, tak ada punya Muhammad sahabat di tu siapa Adnan 20 lebih kan mai. Siapa ke Ismail naik, siapa ke Ibrahim, siapa ke Adnan, tak ada. Saya buat nama Muhammad. Itu orang tanya kan, kalau tak nama Muhammad, sedangkan tidak ada kau nama Muhammad, tak ada pula nama nenek-nenek kau nama Muhammad, tak pernah ada tu. Dia jawab kan, faqala jadduhu Abdul Muttalib jawab, rajautu aku harap, ay yuhmada fis samai wal ardi, aku harap bahawa dipuji akannya, yang akan ibni, akan cucu aku ni. Aku harap dia bahawa dipujikannya pada langit dan bumi. Aku harap gitu. Cucu aku ni dipuji dari seluruh. Bukan main tu. Atas bawah. Langit bumi atas bawah. Maka harapan neneknya Abdul Muttalib tu katanya, wa qad haqqaqallahu raja'ahu. Jadi jawab pada dia habis kat tu jelah. Jawab Abdul Muttalib kat tu ya. Rajau tu ayyuhmada fis sama'i wal ard. Kalau kita nak hikayat munasabah dengan yuhmada besar bahawa dia banyak puji. Tak apalah mada dengan ayyuhmada ya. Kemudian harapan Abdul Muttalib tadi tu wa qad haqqaqallahu raja'ahu. Dan sungguh telah menyungguh oleh Allah Taala akan harapnya, membenar oleh Allah akan harapannya, harapan Abdul Muttalib. Jadi harap Abdul Muttalib itu yang menyungguhkan, berlaku sungguh. Berlaku sungguh. Walaupun ada hak kufur beci sakiralah tu, tu kerana penyakit. Kerana penyakit sakiralah. Supaya kita bagi hak kita minat suka makan, tapi dah sakit tak boleh nak makan, sakiralah tu. Deh, dia panggil sahabat ada manek. Kata ada manek ke semua puji. Tak ada orang tak puji. Malaikat semua tak ada kecuali dah. Segala malaikat tak habis nak bilang banyak, tak ada kecuali satu malaikat pun hak tak puji Nabi. Manusia itu jadi berguna dua. Gitu. Manusia dengan jin lah. Cabut dua tu. Lepas tu orang lain, makhluk lain, kalau tu hak izin nyata habis. Sahabat batu tu dah ada tapak tangan dia selawat ke dia. Salat. Dan dia berjalan ke telah batu tengah jalan pokok wisalah ke dia. Dia kalau tu hak izin hak lain boleh kita dengar habis. Kalau kita reti segala binatang-binatang kita tahulah. Dia duduk selawak duduk apa, tapi kita tak reti luar. Nah, ayat kata duduk jadi beronan manusia ngaji ya. Duduk bagi dua. Tak gitu ke? Hak kufur tu ke? Pandai rendah lah, mengkeji lah, menghina lah. Orang mukmin agung setinggi-tingginya. Tu dia deh. Ada pun malaikat tak ada kecuali satu malaikat pun semua puji. Semua puji Allah sendiri. Allah sendiri. Allah sah puji pun cukup lah. Tebuh kata. Kalau lain semua lain menetap, Allah sah puji pun cukup dah. Tapi itu Allah Taala kata wa kafa billahi syahida. Tak ada yang lain jadi saksi, Allah sah saksi cukup dah Muhammad. Kata mu rasul. Tu dia deh. Apalagi seluruh atas bawah. Kama sabaqa fi ilmihi. Baik. Mari kita klik pada sini. Itulah nama Muhammad. Maka kita mengaji tentang anak Muhammad dia panggil isi alam, alam namu bagi zat tertentu, zat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lagi pulaknya alam mangkul dia dinakalkan asal kelimahnya isi mafu'u. Ha, sebab dia wayak juga tu. Dalam hasiah tu kita lakah tak ni. Dhabit mangkul tak apa. Annahu allazi sabaqa lahu isti'malun fi ghairi alamiyyati thumma nuhila ilaiha. Ya ya juga tu. Panggil alam mangkul tu asalnya terdulu pada tu guna pada lain. Ha, dulunya Muhammad tu lima sima fu. Faham ambil hak tu mari letak nama. Ha nah dipanggil alam mangkul. Supa kalau alam mangkul Melayu juga ha supa nama-nama buah kayu, nama pokok-pokok kayu pas kita ambil omega tu mari letak nama orang. Okay? Ha, asal nama pokok kita mai letak nama kapung. Ha, kapung cengah, cengah. Kau cengah, pokok cengah. Ambil nama tu. Ha, dah itu kan? Ha, gitulah banyak. Dia panggil alam mangkul. Asal nama lain, asal makna lain, ambil benda tu dia letak nama. Ha, tu dia dia. Ha, ni kapung pok gajah mati. Asal dia gajah mati situ, ha, apa apa dia mau pergi buat kapung, nak tak nama kapung pun sini. Ha, molek sini sebab gajah mati. Pakal tak nama tu, nakal daripada hak tu, mai pakai makna nama kampung. Tak ada nak pada arti dak dah. Ha, tak asal aja. Habis di situ demikianlah. Nah, nah demikian nama kita Abdu hamba Allah nama Tuhan Abdullah. Kapo dua tu mai letak nama kita. Ha tu dia panggil lagi tu deh. Kemudian wan nabiyyi. Perkataan wan nabiyyi. Ha tu kita nak hikayat hak lamatan tu. Dan bermula perkataan nabiyyi tu kata dia badalum minhu. Jadi badal tu daripada kata mana? Muhammadin. Ha badal daripada situ. Au atfu bayanin ataupun jadi atas bayan alaihi atasnya atas Muhammad. Tapi hasiah kritik sikit di situ. Kanal aula ayyaj'alahu na'tan dia kata. Oh yang aulanya jadi na'at molek dia kata. Muhammad tu ialah yang ha Muhammad ialah yang jadi nabi. Ha molek juga. Wa ala alihi tahirina sambung klik mata capung asarah sikit ala tu hak matanya wa alihi saja ya wa ala alihi atas klik pada ala sayyidina susung semula wa sallallahu dan mudah-mudahan selawat Allah beri rahmat Allah menurun rahmat Allah ke atas alihi atas segala keluarganya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarga at-tahirina yang suci yang bersih mereka itu at-tahirin ayil khalisina minan naqaisi mana yang bersih yang suci daripada segala kekurangan kekurangannya ada dua al-hissiyati ya bahasa zuhir ha, kekurangan bahasa zuhir wal ma'nawiyyati juga kekurangnya bahasa makna. Ha suci kedua tu. Wal muradu bit tahiri murad dengan kata segala yang suci, ya lorak kalau lorak lemah ya cukup dah lorak kita tak habis lagi terjemuh sekadar tu. Karena tahiri makna lelaki, jamak muzakkar kata tu. Jadi tak masuklah perempuan. Sedangkan alihi masuk juga perempuan. Tengok Fatimah. Anak Rasulullah SAW sendiri. Masuklah alihi dia. Lepas tu sifat dengan tahirin tak masuk perempuan lah. Lalu dia kata. Wal muradu bit tahirina di sini. Ma yashmalut tahirati. Soalan kata. At-tahirina wa tahirati. Maka sebut so tak apalah. Pakat taglid dia panggil. Pakat masuk itu. Kalau sebut semua jadi panjang pakat masuk sebut sepatah masuk hak lagi ni tu muraknya balas tu bukan nak rakyat kata alihi hak lelaki saja hak perempuan tidak bukan tu maksud dia jaga tu siapa kalau gitu alihi ha siapa kalau gitu alihi ah Ha, cuba kita tengok pada kata qauluhu ala alihi sikit. Asyara syarihu, telah isyarat oleh syarah kita bi ziyadati ala. Ha, tengok tu deh. Jadi hak mata wa alihi saja. Syekh kita selit wa ala, buh ala telah tu. Apa tu eh? Isyarat dengan tambah ala tu, asyara ila annahu, isyarat kepada bahwasanya apanya? Qauluhu wa alihi tu, kata musannaf wa alihi tu isyarat kata ma'tufun ala sayyidina. Nah, ayat tu wa alihi tu atas klik denung sebab tidak ulah perkata wa ala tu, nak isyarat gitu. Wa laisa ma'tufan ala muhammadin, ha tu dia. Dan bukanlah ia qauluhu wa ala alihi tu bukan atas ke atas muhammadin, tidak. Muhammadinin nabiyyi wa alihi atas pada muhammadin lah, ha, bukan atas itu. Lalu dia buh wa ala tu. Nah, supaya nak kata wa alihi atas klik pada sayyidina nu klik ke humbi. Nah, tu maksud dia. Wa illa kana badalam min sayyidina. Dan jika tidak gitu, ha, bukan ma'tufan ala muhammadin, bukan atas pada muhammadin. Wa illa, dan jika tidak. Ha, tidak tu dihadap ke tidak. Dua kali tidak jadi isbab. Ha, hadap ke nafi, nafi-nafi jadi isbab. Bukan, dia bukanlah, ini bukan. Dan tidak, dan jika tidak. Jika tidak, tidak di atas atas Muhammad dengan wahata atas pada Muhammad. Ha, nah tahu itu. Wa illa aibianka na ma'tufan ala muhammadin. Jika tidak-tidak di atas-atas Muhammad, hanya di atas klik pada Muhammadin. Kalau atas situ, kana badalan, jadilah ia qauluhu alihi ni, wa alihi, jadi bada min sayyidina. Ha, dah moga atas pada Muhammadin. Muhammadin ada pada bada pada sayyidina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, bada pada sayyidina. Fah kita kata wa alihi, alihi atas mana? Atas pada Muhammadin. Oh, jadi badal pada sayyidina. Jadi maknanya selawat Allah ke atas pengulu kita. Siapa pengulu kita? Ha, Nabi Muhammad. Siapa pengulu kita? Alihi. Ha, jadi badal situ. Wa wala yasihu. Ha, bakti selik wa ala pun. So, dan lagi pula wa asyara aidan, ada sikit lagi, dan telah isyarat ia syarah aidan dengan bi ziyadati ala, ya tambah ala masuk tu isyarat ila raddi. Oh, isyarat pada nak tolak ala syi'ati atas firqah syiah. Bala mana syiahnya? Azza'imina, orang syiah yang sengkau mereka itu akan wuruda hadisin, ada data hadis dia suka uruda maf'ul za'imin. Puak syiah dia sengka kata datang hadis makzubin anhu, sebenarnya hadis tadi maudhu', itu maksud makzubin anhu, hadis yang didustakan dari Nabi SAW. Dia panggil hadis maudhu', dia suka kata hadis dari Nabi urud'an, urud tak ada pada an, an tak ada pada urud. Za'imina uruda hadisin makzubin urud anhu, urut anhu taala itu nah. Seko kata datang hadis maksud, hadis yang didusta, hadis yang maudhu', hadis palsu, datang anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana murah hadis? Wa huwa daya, itu hadis maksud. La tu, la tafsilu baini wa baina ali bi'ala. Ha. Jadi dia kata ada datang hadis. Datang hadis lagu nak, jangan kamu menceraikan, jangan kamu sengekan antara aku dan antara ali aku dengan ala. Jadi mana kalau tu hadis tu, kalau sebenar hadis tu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana tak boleh nak kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tak boleh. Sebab hadis tu kata jangan kamu mencerai antara aku dan ali aku dengan ala. Siapa-siapa selawat ni kata wa ala alihi, menetes salah dengan hadis tu. Ha, orang Syiah dak pegang tu. Ha, dengan hadis tu tu. Wal hadis tu sudah diperiksa oleh ulama radhiyallahu taala anhu, kata hadis mawdhu', direka. Ha, betul tak hadis mawdhu' banyak hadis palsu. Gak tu tak ada heran lah. Hadis lagi dia mau berani buat pelesu. Pas kata-kata lain tak ada pelik lah. Sabit tu buat karuk maruk atas orang tak ada pelik lah. Berani buat hadis pelesu atas Nabi. Sedangkan Nabi kata, la, la takzibu aliyya, jangan kamu berdusta ke atasku. Faman yakzib aliyya yalijinna, siapa dusta atas aku kata aku buat, sedangkan aku tak ada buat sekali. Aku tak pernah buat pun. Kata aku kata, sedangkan aku tak pernah kata pun, hidup rekoh atas aku. Maksudnya aku lah orang tu. Tu dia. Dan datang pula hadir pula, man kazaba aliyya fal yatabawa maq'adahu minan nar, siapa berdusta atas aku silakan buat tempat kediaman daripada neraka. Ha tu berani dia mau gigit buat hadis palsu. Daripada sini tu tak ada heranlah. Gigit rekod barang lain tak ada belak polah. Tak atas Nabi lagi berani gigit dusta atas dia. Baik. Lalu tu syekh kita tolak. Itu hadis tu palsu. Lagi pula dia nak tolak dia tak dia tambah wa ala alihi. Ha dia tak sengaja. Ya sengaja yang tambah wa'ala nak tolak. Apa jalan boleh tolak? Wajhunna wajhur raddi. Dan bermula jalan raknya begini. Ma warada fi sahihain. Barang yang datang warik pada dua kitab sahih Bukhari Muslim. Anna sahabata. Gapo ma warada baya min anna. Kita mari. Bahawa segala sahabat radhiyallahu ta'ala anhum qalu lahu. Mereka itu pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu. Ha perintah dia tu, wahai orang-orang beriman selawatlah kamu ke atasnya, wasallimu 'alaihi taslima. Ha tak kala itu ya ayyuhan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bila perintah suruh selawat, pak sahabat tanya nak selawat macam mana? Nak kata lagu mana selawat? Sahabat jadi kata, kaifa nusalli alayka ya rasulullah idza sallaina alayka fi salatina. Dia kata bagaimana ya Rasulullah kami nak selawat ke atas engkau ya Rasulullah, apabila selawat nak selawat kita ke atas engkau, apabila kami nak selawat ke atas engkau di dalam sembahyang kami, sebab Allah perintah suruh selawat tu. Di situ dia menunduk lama dia. Dia duduk dia. Maklumlah orang tanya cara selawat ke dia segar-segar. Supaya kita misal mari tanya pas nak panggil apa ni demola ni. Maksud tak nak ayat gua ni. Kita tentu dah nama Abdullah. Kita nama Khalid. Lepas tu bawa kita pergi jawab tak kan. Lepas tu lagi nak panggil apa ke demo ni. Mikir kan nak ajar tu panggil ke mana. Boleh anak tu pun duk mikir nak ajar panggil apa. Nak panggil cik ke nak panggil uwe. Kita kan duk kira juga tu nak ajar panggil ayah ke. Nak ajar panggil babo ke. Duk kira juga dengan kita tu ukur pergi ukur mari. Masuk saiz tu. Tu dia. Itu dah. Nah, lepas setengah pada setengah tu kita orang tak ada mengaji sikit habuk nak suruh anak panggil bapa malu. Alah malu gapo klik pada bapa juga tak aku boleh anak kelimuh di gunung sana. Tu buang apa babo. Ni mau kata. Ya jadi pelak. Alah tak ada pelak apa sekali. Oleh kerana uruh kita nyepak lagu tu. Itu dah. Oleh kerana uruh kita terbalah tu. Jadi ada tu duk mikir ajar panggil apa. Baru boleh anak saudara ini suruh anak dah panggil apa. Duk pilih kata. Panggil pak cik muda sikit bah. Panggil pak su muda sikit bah. Polong lah tu. Polong atau saya. Ada duk pilih tu. Ini pas patut Nabi dia tanya. Hey, nak selawat kat kau nak kata kanu. Duk dia. Anak ajar suruh dia kata tu duk dia pun. Lepas tu baru dia kata. Ulu. Dia kata. Ulu katalah kamu. Faqala lahum. Maka berkata sebeda ia bagi mereka itu, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Dengar mari. Wa ala alihi ni hadis sahih. Lepas tu tak berlawan dengan hadis tadi. Hadis tadi kata la tafsilu baini wa baina ali bi ala. Jangan kamu mencerai antara aku dan antara ali aku dengan Allah. Mana tak boleh kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, tak boleh. Kena wa alihi selalu. Ini hadis yang sahih kata wa ala alihi. Apa tu hadis main mana? Ni mahu perasa tengok. Perasa-perasa. Pelesu, pelam. Tak ada main Nabi. Dia panggil hadis makdzub yang dibawa oleh Syiah. Banyak sekali orang-orang Syiah bawa hadis palsu, bahkan la ni pula menambah qira'ah pula dah. Hadis palsu tu sah dah, tambah qira'ah pula dah. Tambah ayat qira'ah pula dah. Ayat tengok tu deh, berani pula dah dia tambah atas Allah Taala nah pula dah tu. Banyak dia tambah qira'ah surah Al-Wasaya, tengok pada mereka tambah. Surah Al-Wilayat, mereka tambah. Surah Al-Muslimun. Ada surah Al-Mu'minun. Ada lah kerana surah Muslimun. Dan surah Al-Wasaya, surah Wusya. Maknanya ada kerana ada pesan yang banyak. Kata Ali jadi imam. Surah Wilayah. Dia marilah. Dah banyak dia tambah kerana. Lepas kita kata mengaji tak apa gagi sungguh lah. Mengaji tinggi-tinggi kot dunia. Apa ni kerana? Kerana hak-hak penambah hak baru dapat. Sebab dia kata masuk Usman dulu tu buat Quran banyak. Kita tak tahu dalam sejarah pun nama. Pada waktu baik nanti ni tengok ni ayat baca. Kita tak pandai beza. Ni tepat. Dia kata, akhir zaman ni jaga malak kelam kabut yang sebegitu banyak sekali. Kalau kita tak tupu kepada ilmu yang bersih, ikhlas dalam ngaji ke, ilmu kita tak ada dengan kelam kabut mari. Pelita kita ni cerah dah tapi kabut kuat, pacar tak pergi. Tapi cubalah sang hak kita ni kuat. Marilah kelak kabut lagu ni pacar temuk. Nampak selalu. Itu dah. Sampai dia mau ambil apa nama ni, cahaya tu boleh buat belah. Buat belahnya cahaya. Ini nuk apa tu, ilmu yang nuk apa tu. Boleh belah cahaya. Boleh belah ke apa macam tu boleh nampak. Tapi cuba kita ilmu tak barakat. Kelabu gitu kan. Ini jaga mula. Sebab itulah saya sangat ngaji gapo tu nak jadi ambil tabarok, ambil berkat mengaji mula. Sedikit pun berkat tak apa. Supaya cahaya saat ini cahaya kecil ya. Kecil pedangnya dia suluh semua nah. Tapi kalau cahaya besar luas pun mari kelak kabut ni. Kelak cik. Apa gerana dah. Cahaya matahari yang begitu kuat, gelak gelemak dia mari gerana. Ini betul. Gerana dalam akidah. Gano dalam pegangit macam-macam dia mari. Gelaklah ilmu kita ni. Na'udzubillah min zalik. Tapi bila ilmu barakah, insyaAllah tak apa. Jaga mana nah. Nampak tu dia pesan tu. Nanti sampai kita mengaji kena berakhlak mulia, kena adab, kena dengar pesan yang apa. Semoga tu lah dia panggil keberkatan. Mengaji tu mengaji lah kau. Dunia lah ni dunia mengaji. Orang tak mengaji dipandai hina. Dunia mengaji dia panggil. Siapa boleh bila yang tak mengaji? Ramainya yang mengaji. Tapi untuk kita nak apa dia tu, nak boleh bergantung dalam masalah agama, ini tak boleh dipercayai kepada setengah-setengah. Tengok tu kita takut tu. Akhir zaman waklah mana? Akhir zaman. Baik. Tengok dia. Dengan timbun, dengan Quran, hak pelesu pun banyak, hadis pelesu tu lama-lama dah. Tu dia. Anda apa? Inilah syekh kita isyarat sikit dia bubuh tu kemas dah dia gitu. Wa ala ya bu ala yang nak gesit tu. Yang nak petahan. Apa dia? Orang Syiah yang mengatakan tak boleh kata wa ala alihi kada hadis Nabi tak widak cerai dengan ala. Wal ha hadis tu hadis palsu. Hadis yang sahih cuba tengok ketika orang tanya dia, bagaimana kami nak selawatkan kau? Dia ajar mungkatalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Tak ada kata wa alihi saja. Ini dia. Kama zakarahul jalalul muhalli. Sebagaimana barangnya telah sebutkannya oleh jalal muhalli. Tu'u bagi Imam Sayyuti itu. Di mana dia sebut? Fi syarhil minha. Dalam syarah minha. Dia panggil syarah muhalli. Syarah minha. Mata menawawi itu. Habis apa panjang lagi kan nak tarik tu? Ambil sekat tu je dulu. Klik mai ke sini wa ala alihi tahirina. Siapa dia? Ya puak kurga-kurga. Klik situ pula. Hum. Mereka itu alihi aluhu tu. Kama qala Syafi'i, selit jumlah telah tu. Seperti barang yang berkatakannya oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i kata mana? Aluhu tu ialah khabarnya aqaribuhul mu'minuna. segala kolor korobak dia, segala kolor kolorgo, kita kolorgo nah, kaum korobak, kita panggil kaum korobak, kita panggil kolorgo, segala kolorgonya yang beriman daripada siapa? Min bani Hashimin, daripada anak cucu Hashim, wa banil Muttalibi, dan anak cucu Muttalib. Ha, dia dua beradik tu, Hashim dengan Muttalib, dia dua beradik tu. Anak Abdul Manaf, dia semua empat orang anak Abdul Manaf. Ha, dua orang lagi Abdul Syamsin dan Naufal. Ha, maka anak cucu Abdul Syamsin dan Naufal kebanyakan hok duk menetai Nabi lah Mekah waktu tu, buat anak cucu Naufal dengan Abdul Syamsin. Eh, hok duk menetai Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Tapi hok duk bela Nabi dua anak cucu ni, anak cucu Hashim, anak cucu Muttalib. Imam Syafi'i kita tu keturunan Muttalib lah. Sabe bakal Muttalibi, Nabi kita panggil bakal Hashimi. Nah, tu pulu tak tahu hubungkan dengan tu pula. Ini semua jadi akidah, dan daripada sini juga ni kadang-kadang orang membelak kekok kita ni. Kadang-kadang orang ni dia kata dia pun keturunan Nabi, cuba bila tak nak agak nak tak lain lah. Lepas dia tak ingat dia lah belakang. Itu dia. Jadi ia asal anak pak orang Abdul Syamsin dan apa dia Abdul Muttalib dan apa dia Hashim dan Naufal. Pak orang dia. Maka dua ni lah orang yang menolong Nabi SAW tu dalam hasiah. Kalau kita nak turut dia tu, boleh turut lah. Ada belakang tu, kita tengok tepi dulu. Jadi Imam Syafi'i tafsirkan alihi dengan makna segala kaum kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Kalau kaum kerabat tak beriman tak panggil. Kaum kerabat tak beriman tak panggil alihi dia. Yang beriman, yang beriman itu berada daripada anak cucu Hashim. Kalau hak bukan anak cucu Hashim tak panggil alihi dia. Dia tak panggil alihi dia. Seperti Sayyidina Uthman, nah tu dia, tapi dia bukan Hashimi, bukan Muttalibi, dia taliya Abdi Syamsin dia. Tapi dia keluarga dia tak Abu Sufyan buat tu. Dia dia ada Bani Umayyah. Dia mai gunung. Umawi dia panggil Umayyah. Umayyah ni mai pada anak cucu Umayyah, dia panggil puak Umawi. Tu dia Bani Umayyah. Waqila, dan kata qil waqtarahu Nawawi, selit jumlah telah tu dulu. Waqila ada kata qil, qil ini telah pilih akhirnya akhir-akhir oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Qil kata ana innahum kullu. Mula hamzah bagi bawah innahum jadi makul qaw bagi qila. Waqila innahum kata qil innahum bahwasa mereka itu siapa? Aluhu. Alahu innahum ay inna alahu bahwasa mereka itu segala keluarga tu kena ke kullu muslimin. Allah, kali itu kita ni alihi dia juga. Tu dia. Panggil alihi setiap orang Islam, panggil alihi Nabi lakau. Masya-Allah, kita pun alihi juga dengan makna ni. Tapi tiap-tiap tu ada huraian dalam hasiah tu, kita akan masuk insya-Allah. Esok lah. InsyaAllah kita masuk dalam hasiah. Nak ambil erti juga hal ni. Wala'allah qawlahu, dan harap-harap katanya ataupun barangkali katanya, kata musannih kita at-tahirina dah, alihi at-tahiri, barangkalinya dia ambil daripada muntaza'un, perkataan at-tahiri itu dicabut ambil min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala wa yutahhirakum tatahira. Bekal dia intiza ambil situ bangkali. Bangkali dia ambil situ bekali. Ambil daripada firman wa yutahhirakum tatahira, supaya menyuci ya Allah akan kamu, menyuci sungguh-sungguh. Yang ambil situ dia cabut ambil situ, dia kata alihid zahirin. Muntaza ay muktabas. Iktibah ambil daripada situ. Pastilah menyuci akan kamu ai minar razaili, daripada segala kekotoran. Fal muradu bihi at-tathhirul ma'nawi, menyuci bahasa maknawi. Dalam hasiah atas ambil daripada qauluhu hum tu, kita nanti masuk semula. Cukup dulu wa ala sahabatihi. Wallahu